pembagian. Apakah dilihat apa yang menjadi kewajiban hamba, maka terbagi menjadi dua. Wasifat itu satu kategori, yaitu tauhid ma'rifat wal itsbat. Ya, maka ini menunjukkan ya Allah, sungguh dia menihilkan nama dan sifat Allah. Kemudian kaidah sifat dan nama yang sempurna, dihilangkan menyembah berhala-berhala tersebut. Ada pada berbagai macam berhala, itu adalah bukti mana Allah Azza wa Jalla mendalili kesempurnaannya dalam keesaannya, dalam rububiyah dan ala kamali, atau terjemahnya, atau Allah mendalili. Maka Allah berdalil tidak benarnya, maka Allah berdalil selain Allah, dengan Allah tiadakan, la yasma'u wa la yubsiru. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Fatala dzalika, pendengaran dan penglihatan. Dan di antara konsekuensi berhala-berhala itu, berhala tersebut. Allah Ta'ala berhala-berhala tersebut. Allah Ta'ala berfirman, dan min dunillahi selain Allah. Pula di bumi. Berhala yang kalian sembah selain Allah, ma yamlikuna min, dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, ma, yang di langit dan di bumi ini kecuali, meskipun hanya kitmir. Kitmir itu kalau disalak, di buah salak itu ada bungkus tipis. Ini ada bungkus tipis yang menutupi buah salak. Nah itu namanya kitmir. Kemudian ada di di kurma itu ada bungkus tipis yang menutupi buah daging kurma. Daging kurma itu ditutup oleh satu lapisan tipis. Itu namanya ketemir. Maka sesuatu yang kecil sekali demikian tidak punya apalagi yang lebih dari itu. Dan seru berhala itu tidak mendengar doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan kan yang kalian lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Hai manusia, dibuat innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, lan yakhluqu dzubaba. Mereka tidak akan bisa menciptakan lalat, menciptakan lalat. Jadi artinya tidak bisa apa-apa. Jika bikin lalat saja tidak bisa, apalagi yang lebih besar daripada lalat. Kenapa anhum, maka Allah tiadakan dari berhala tersebut, dari berhala-berhala itu sifat mencipta. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang la yakhluqu syai'a, tidak bisa mencipta apa-apa. Bahkan hum yukhlaqun, berhala-berhala yang mereka sembah itu diciptakan. Fa isbatu sifatil kamal, maka menetapkan adanya sifat sempurna itu adalah bukti keesaan Allah dalam rububiyah, dan ketiadaan kesempurnaan sifat dari berhala adalah bukti kalau penyembahan kepadanya pada berhala tersebut adalah satu hal yang batil dan sia-sia. Kemudian kaidah yang ke-46, isyarat tamtsili, isyarat yang itu mengesankan tamtsil, menyamakan Allah dengan makhluk saat menyebutkan salah satu sifat Allah hukumnya haram. Sedangkan isyarat, jika makna isyarat itu adalah isbatil haqiqati, untuk menetapkan kalau ini hakiki dan bukan majas, sifat Allah itu hakiki dan bukan majas, hukumnya boleh. Maka kita lihat sebagian orang yang menjelaskan ini sifat-sifat Allah. Man ada orang yang idha haka syai'an, jika menceritakan salah satu sifat Allah, yusiru bima yakhusuhu huwa minasifati. Maka dia berisyarat. Dengan maka bagian dari sifat. Misalnya ada seorang penceramah misalnya mengatakan inna qulubal ibad baina isba'aini min asabillahi, hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Maka orang ini menceritakan sifat Allah yaitu memiliki jari. Lantas sambil mengatakan demikian dia mengisyaratkan, ini berisyarat dengan sesuatu yang khusu, ya khusu mungkin bisa diterjemahkan dengan identik saja, dengan sesuatu yang identik dengan sifat itu, ini sesuatu yang ya khusu, yang identik, yang khas dengan sifat memiliki jari. Ya, maka melakukan satu hal yaitu kekhasan jari. Maka apakah isyarat semacam ini boleh ataukah tidak boleh? Contoh yang lainnya, ada seorang yang menyampaikan yanzilu, ini orang yang menceritakan salah satu sifat Allah, kemudian dia sambil berisyarat dengan sesuatu yang identik dengan sifat turun. Bolehkah hal ini? Atau ketika seorang mengatakan kita meyakini, kita tetapkan bahasanya Allah memiliki mata dan pendengaran. Kita tetapkan dan kita yakini Allah itu berbicara. Bolehkah? Ya, antusyira bima yakhusu. Maka apakah boleh engkau berisyarat dengan hal yang identik dengan sifatmu, yaitu sifat manusia, pada saat menyebutkan sesuatu yang merupakan kekhasan sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehkah kapting dan ketika kita misalnya menyampaikan bahasanya Allah itu mendengar kemudian berisyarat ke telinga. Allah itu melihat kemudian berisyarat ke mata. Maka jawab hanya la naqulu yajuzu mutlaqan, kita katakan boleh tanpa rincian ataupun tidak boleh tanpa rincian. Innamal amru ala tafsili, namun yang benar adalah dirinci rinciannya mengacu pada apa, bikostika bihadihil isyarat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bima'na dalam pengertian jari yang merupakan kekhasan Allah itu sama dengan jari yang engkau berisyarat dengannya. Atau mata yang merupakan mata khasnya Allah, itu sama dengan mata ini. Maka jika isyarat tersebut adalah isyarat tamthil, menyamakan Allah dengan makhluk, maka hukumnya haram dengan sepakat ulama, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Wa amma idza kana la yaqsudu at-tamthila, namun jika tidak ada maksud untuk menyamakan Allah dengan makhluk, namun ina makan yaqsudu, namun yang dia menjadi maksud adalah iradata itsbatil haqiqati, ingin menegaskan kalau itu hakiki dan bukan majas. Bima'na dalam pengertian anu kama anna hadil isba atau usbu' boleh. Cara bacanya itu banyak, ada 10 cara baca untuk jari itu. Kama anna hadzal isba' au usbu', maka sebagaimana jari ini, jari manusia ini hakiki dan bukan majas, hakiki pada makhluk, maka saya ingin menegaskan hakikinya jari Allah dengan jari yang layak bagi Allah. Fahada yatadhamman, maka hal ini mengandung qata'a dabir tamzili, memotong tamsil sampai ke akalnya. Demikian juga memotong tahrif dan memindah perkataan dan memotong upaya untuk memindah perkataan dari makna hakiki. Fa idza kana yuridu, namun jika niatnya adalah ingin menetapkan mumatsalah adanya kesamaan Allah dengan makhluk, hukumnya haram. Namun jika yang diinginkan adalah meniadakan tahrif, penyelewengan, dan menegaskan kalau maknanya adalah hakiki dan bukan majas, maka boleh. Dalilnya ada dua dalil. Dalil yang pertama dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar menyampaikan khutbah. Nabi katakan, innallaha tabaraka wa ta'ala. Ya Allah tabaraka wa ta'ala pada hari kiamat melipat langit. Lantas Allah mengambil langit yang sudah dilipat itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah melipat bumi. Dan bumi yang telah dilipat itu Allah ambil dengan tangan yang lainnya. Kemudian Allah guncangkan, Allah goyangkan ya, itu semua. Wa yaqul, sambil Allah berfirman, anal malik, dia yang pembong, yang menindas dan yang sombong di atas mimbar. Wa yataharaku asluhu, hingga sakitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah mimbarnya akan jatuh dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya goyangnya betul-betul memang di goyang kencang. Dan itu Nabi menggoyang tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya. Sampai ngefek ke mimbarnya. Sampai sahabat khawatir. Nabi jatuh. Tetapkan tangan Allah sebagaimana tangan Nabi. Atau namun isbatul haqiqati. Maksudnya, langit digenggam dengan tangan kanan, bumi dilipat, kemudian digenggam dengan tangan yang lain, kemudian dalam kitab sunan, tatkala turun firman Allah Ta'ala, wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adil. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Innallah ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah itu memberikan nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rawi mengatakan, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari telunjuknya pada matanya dan jempolnya pada telinganya. Jari telunjuk di mata ditempelkan di dekat mata dan jempol didekatkan telinga. Maka apakah maksud Nabi bahwasannya penglihatan Allah itu sebagaimana penglihatan Nabi misalnya? Jawabannya, bitoba' tentu la, tidak. Itu salah cetak ya. Ya hakikati sifati. Kalau sifat itu sifat yang hakiki, maka jika demikian maksudnya, hadalah ba'sa bihi, ini tidak mengapa, wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang terakhir, al-qa'idatu sabi'atu wal arba'un, kaidah yang ke-47. Kullu tahrifin yuharifu ahlul bida'i fa innaka tujibu anhu bi thalathati ajwibati. Setiap penyelewengan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dalam bidang akidah, bisa dipastikan halal. Kalau asal dana, mereka tidak kekurangan dana. Dana. Dikarenakan panitia renovasi Ka'bah ketika itu yang mereka adalah orang-orang Arab Jahiliyah, penduduk Mekah Jahiliyah, mereka membuat ketentuan untuk mereka sendiri yang mereka patuhi sendiri. Tidak boleh ada orang yang menyetorkan dana ini untuk renovasi Ka'bah kecuali dia yakin dan berani bersumpah kalau ini 100% halal tanpa ada campuran yang lainnya. Ya, karena demikian maka ya, yang bisa dan yang maka dana yang ada terbatas. Ya, dana yang terbatas. Kalau tidak yakin itu 100% halal, ada subhat-subhatnya, tidak diterima sama panitia. Ya, sehingga ya, akhirnya ada keterbatasan dana, kemudian dirembuk di antara panitia ketika itu dan diputuskan. Ya, tidak dibangun normal seperti dulu yang bentuknya adalah segi empat memanjang, tidak kubus, namun ya, dana yang ada bisa untuk bikin bentuk kubus, sisanya diberi tanda dengan bangunan setengah lingkaran di sisi utara. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa pintu Ka'bah itu lebih tinggi, tidak sejajar dengan lantai? Qal, kata Nabi, fa'ala dhalika qaumuki, kaummu orang-orang Quraisy yang berbuat seperti itu. Tujuannya supaya bisa mereka masukkan siapa saja yang mereka kehendaki dan bisa mereka larang siapa saja yang mereka kehendaki. Penjaga pintu sehingga nanti bisa dipilih-pilih. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya bukan karena kaummu itu orang-orang Quraisy barusan mengatakan seandainya bukan karena kaummu itu orang-orang Quraisy baru saja meninggalkan jahiliyah, sehingga aku khawatir hati mereka menolak. Niscaya la nadzartu, sungguh aku menimbang dan berpikiran untuk memasukkan tembok hijr ke dalam Ka'bah. Artinya Ka'bah direnovasi lagi, ya, kemudian bagian dari hijr itu dibangun temboknya. Wa ulziqa dan kutempelkan pintu Ka'bah dengan lantai. Ya. Maka demikian adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahasanya kuasa itu tidak segalanya. Nabi mengucapkan kalimat ini setelah Fathul Mekah. Nabi lah penguasa kota Mekah. Namun mereka baru saja masuk Islam. Yang identik dengan iman yang belum kuat. Nabi sebenarnya punya cita-cita, keinginan agar hijr itu dihapus dan bentuk Ka'bah itu dikembalikan seperti zaman Nabi Ibrahim. Demikian juga pintunya ditempelkan di lantai dan tidak dibuat tinggi. Namun ini untuk orang yang tidak tahu sejarah. Ibunda Aisyah saja tidak tahu sejarahnya. Ya, untuk orang yang tidak tahu sejarah, perubahan ini adalah perubahan drastis, perubahan besar-besaran dalam keadaan Ka'bah itu demikian agung di hati orang Quraisy. Maka Nabi khawatir akan terjadi gejolak sosial yang luar biasa ketika Nabi memaksakan keinginannya. Dalam keadaan Nabi lah penguasanya. Dalam keadaan Nabi itu penguasanya. Maka jangan kira kalau sudah kemudian jadi penguasa tunggal, jadi raja, itu bisa berbuat semaunya. keputusan seorang raja itu tidak akan direspon positif oleh bawah. Itu manakala di bawah itu terjadi penentangan. Dan jika ini dipaksakan, nanti akan yang terjadi tumpah darah, yang terjadi keributan, sehingga hal-hal yang lain yang lebih penting, jauh lebih penting, itu tidak terlaksana. Maka program-program seorang penguasa, meskipun dia penguasa seorang raja sekalipun, kalau tidak didukung oleh oleh rakyatnya, itu tidak jalan. Demikian raja, demikian penguasa, demikian semacam penguasa tunggal semacam nabi, apalagi cuma presiden, di mana nanti ada kemudian keinginan dari partainya, ada keinginan dari tim suksesnya, ada ininya macam-macam, sehingga ya tidak bisa banyak bergerak. Penguasa tunggal semacam nabi saja tidak bisa banyak bergerak. Nah, kemudian hadis ini dalil tentang kaidah menimbang maslahat dan mafsadah. Dan kita lihat berdasarkan dalil ini, maka mafsadah itu tidak harus real. Mafsadah yang ditimbang itu tidak harus real. Bisa saja mafsadahnya itu sangkaan, kekhawatiran. Ingat ini hadis ini dalil tentang kaidah menimbang masalah dan mafsadah. Ya, maka sebagian orang beranggapan, sebagian orang yang tidak paham kaidah fikih ini, beranggapan bahasa menimbang masalah dan mafsadah itu harus mafsadahnya real di depan mata. Nah, itu baru ditimbang. Ya, padahal dalilnya adalah masalah dalil tentang menimbang masalah dan mafsadah itu dalil tentang keinginan Nabi untuk memugar Ka'bah. Dan itu mafsadahnya adalah khawatir. Dan bukan mafsadah real. Ya, jadi kaidah dalam masalah menimbang masalah dan mafsadah tidak disyaratkan. Mafsadahnya harus real mafsadah. Ya, namun cukup sangkaan kuat mafsadah. Sangkaan kuat akan terjadinya bahaya. Yang namanya sangkaan kuat nanti dibawa ke realitanya, ya boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Ya, sebagian orang ketika menilai bahwasannya ternyata mafsadahnya tidak terjadi, ketika ada satu hal yang diputuskan berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadah, ternyata mafsadahnya, ya karena kekhawatiran mafsadah diputus kalah demikian. Ternyata ini putusan yang tidak sukses. Dan realitanya mafsadah yang dikhawatirkan ternyata tidak terjadi. Sebagian orang kemudian menyalahkan penggunaan kaidah muwazanah bainal masalih wal mafasid. Ini satu hal yang tidak benar. Satu kaidah yang tidak benar. Ya, karena mafsadahnya itu tidak harus real, boleh sangkaan, ya, maka ada peluang, ada probabilitas kalau ternyata mafsadah itu tidak terjadi. Ketika mafsadah itu tidak terjadi, dan ternyata mafsadah itu tidak terjadi, bukan berarti pertimbangan kemarin salah dan keputusan kemarin salah. Tidak demikian. Dan kemudian kita lanjutkan, dan Bukhari memberi judul bab untuk hadis Aisyah ini dengan beliau katakan, bab ditinggalkannya sebagian hal yang dipilih karena khawatir, karena kekhawatiran cepat atau terbatasnya pemahaman sebagian orang terhadapnya, sehingga akhirnya sebagian orang terjumus dalam hal yang lebih mengerikan. Ya, maka di antara alasan dibenarkan meninggalkan, tidak melakukan sebagian yang ingin dilakukan. Itu kata Bukhari, di antara alasan yang dibenarkan untuk meninggalkan sebagian hal yang disukai dan ingin dilakukan adalah kekhawatiran adanya orang-orang yang pemahamannya tidak sampai, tidak bisa memahami dengan baik satu proyek, satu program, satu pemikiran, dan ketika ini dipaksakan, mereka sebagian orang-orang yang yaksu al-fahmu itu, yang pemahamannya cepat tadi, akhirnya terjumus dalam hal yang lebih berbahaya dibandingkan maslahat yang diinginkan. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi, orang-orang Quraisy itu murtad. Ketika Nabi paksakan, terjadi gejolak sosial, kemudian mereka murtad. Ketika Nabi paksakan, mereka Nabi paksakan untuk merenovasi dan memugar Ka'bah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari menyampaikan, bisa disimpulkan dari hadis ini, takul maslahati li amnil wuku'i fil mafsadati. Satu hal yang maslahat, satu hal yang baik itu ditinggalkan dalam rangka untuk mengamankan, mengantisipasi terjumus dalam mafsadah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam konteks menyebutkan beberapa mustahab. Di antaranya adalah mensirkan bismillah dan yang lainnya. Beliau katakan dianjurkan bagi seorang muslim untuk berniat mengambil hati masyarakat bitarki hadil mustahabat, dengan meninggalkan sebagian hal yang mustahab ini, semisal mensirkan basmalah. Li'ana maslahat ta'lifi, karena maslahat mengambil hati lingkungan masyarakat yang mereka semua adalah kaum muslimin. Karena maslahat mengambil hati karena agama itu lebih besar daripada maslahat melakukan hal-hal mustahab semacam ini. Ya, maka ketika sebenarnya yang dipilih adalah yang disukai mensirkan basmalah. Dan diyakini ini yang mustahab. Namun ingat ini mustahab, tidak wajib. Ya, namun ketika kita terapkan ini di kampung halaman kita, bikin geger. Ya, kemudian muncul orang-orang suara-suara sumbang yang mengatakan, wah imamnya Al-Fatihahnya kurang. Ya, maka sholatnya tidak sah. Ya, dan terjadilah kegaduhan, keributan di masyarakat. Maka tinggalkan hal ini. Ya, tinggalkan hal ini karena ini hukumnya mustahab. Dan ya, maslahat bisa bergaul dengan masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat. Di masyarakat kaum muslimin itu lebih besar manfaatnya ya, dibandingkan ngotot dengan hal yang mustahab semacam ini. Ya, ketika seorang muslimah kemudian berkeyakinan bahasanya pakaian hitam-hitam itu ya, mustahab. Namun dengan warna pakaian ini, dia membangun jarak lebar dengan masyarakatnya dan lingkungannya. Maka meninggalkan warna yang disukai dan diinginkan ini, itu lebih baik. Karena mendapatkan maslahat ta'liful qulub. Maslahat bisa mengambil hati masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ketika seorang laki-laki muslim berkeyakinan bahwasannya celana setengah betis itu mustahab. Namun jika ini dia paksakan, ini menimbulkan dia membangun jarak dengan teman-teman kerjanya, dengan teman kantornya, dengan teman sekolahnya, kawan kampusnya, dengan masyarakatnya. Yang mafsadah ini itu tidak ada jika dia cuma sekedar pas di atas mata kaki. Maka tinggalkan mustahab. Maka tinggalkan hal yang mustahab ketika hal yang mustahab ini menimbulkan mafsadah. Membangun jarak lebar, jurang lebar antara seorang muslim ini dengan lingkungannya yang merupakan masyarakat kaum muslimin. Kama tarakan Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perubahan bangunan Ka'bah. Lima fi ibqaihi, karena mempertahankan bangunan Ka'bah sebagaimana ala jahiliyah. Yaitu minta li fil qulub, bisa mengambil hati masyarakat Mekah. Contoh yang lain, Ibnu Mas'ud menyalahkan Utsman yang itmam, yang tidak kosor, yang tidak kosor fi safar, ketika safar, yaitu safar haji saat di Mina, ya, pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Meskipun secara dataran teoritis Ibnu Mas'ud menyalahkan summa sholat khalfahu, ya, namun Ibnu Mas'ud mau tetap bermakmum di belakang Utsman mutimman dalam keadaan tidak kosor. Bakal, ya, dan ketika ditanya, Anda tadi menyalahkan Utsman yang demikian, loh, kok kenapa teori kok beda dengan praktek? Kenapa teori beda dengan praktek? Ya, maka kondisi sering menuntut demikian. Ya, beda teori dengan praktek. Bakal. Maka ketika ditanya, maka Ibnu Mas'ud menjelaskan alasan kenapa ada kontradiktif antara perbuatan, sikap riil dan teori. Maka beliau katakan al-khilafu syakhs. Dan di dataran praktek kemudian tampil beda. Tampil beda itu satu hal yang jelek. Maka sebagaimana Nabi ketika di dataran teoritis dikatakan apakah bangunan Ka'bah itu sudah benar, jawaban Nabi belum benar. Tidak semesti itu, ya semestinya tidak seperti itu. Dan namun kalau demikian kenapa tidak diubah? Nah, ini kan dataran praktek. Ya, dataran praktek. Ya, maka ya, seringkali idealita itu bertentangan dengan realita. Dan itu satu hal yang tidak kaget. Dan satu hal yang bisa dimaklumi berdasarkan kaidah muwazanah bainal masalih wal mafasid. Yang mungkin ini tidak akan dimaklumi oleh orang yang belum belajar kaidah ini. Yang belum belajar kaidah muwazanah bainal masalih wal mafasid akan menilai ini enggak benar, kontradiktif, enggak selaras antara teori dan praktek. Nah, teorinya demikian, idealnya demikian, kenapa enggak dipraktikkan di lapangan? Ini perkataan orang yang enggak paham bahwasanya di antara kaidah syariat adalah al-muwazanah bainal masalih.